Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sekarang di malam ke-26 daripada bulan Syaban, yang menunjukkan tinggal hitungan jari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kaum muslimin secara umum, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal ketakwaan itulah yang merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesudahan baik adalah bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan demikian pula persembahan yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah tidaklah akan diterima melainkan hanyalah dari orang-orang yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah yang Allah terima adalah yang datangnya dari orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu barakallahu fikum, kami menghimbau kepada diri kami dan kaum muslimin seluruhnya untuk marilah kita senantiasa meningkatkan umur dan sisa waktu kita ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dikarenakan kita khawatir ketika ketakwaan hilang dari diri kita, kita digolongkan sebagai orang-orang yang celaka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah. Maka sesungguhnya orang yang celaka, orang yang sengsara adalah orang yang diharamkan di dalam bulan Ramadan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau naik ke mimbar, maka malaikat Jibril berdoa dengan 3 doa. Rasulullah pun mengaminkan, dan di antara doanya adalah raghima anfun man dakhala ramadana wa lam yughfar lah. Celaka dan merugi orang yang telah masuk bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah yang demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melainkan dengan sebab hamba tersebut mengotori diri dan hatinya dengan perbuatan dosa. Karena tiadalah seorang, dia itu berat melakukan ketaatan kepada Allah dan terhalang untuk masuknya hidayah ke dalam hatinya, melainkan semata-mata karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, kallabal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل, sekali-kali tidak. Alasan apapun yang dijadikan alasan, aku begini, aku begitu. Kalla bal, sekali-kali tidak. Rana ala kulubihim, menutup hati-hati mereka untuk menerima hidayah, untuk mendorong beramal soleh dan taat kepada Allah, adalah apa yang menghalanginya? Makanu yaksibun, dosa-dosa yang dia usahakan di dunia. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuknya bulan Ramadan, marilah kita banyak bertobat dari berbagai bentuk dosa yang kita langgar. Karena mudah-mudahan dengan taubatan nasuha, Allah membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, sehingga akhirnya menjadi wadah hidayah Allah, menjadi tempat yang akan menampung rahmat Allah, sehingga menjadikan kita terdorong dan mudah melakukan amalan-amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini yang merupakan Senin keempat, yang seyogianya diisi oleh beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti hafizahullahu ta'ala, namun beliau berhalangan hadir karena sedang mengadakan perjalanan safar menuju Tanah Suci. Maka kita barakallahu fikum mengisi kekosongan yang ada, melanjutkan pelajaran yang ada pada kita terkait dengan qiraah mujmal aqidatis salafis saleh, membaca risalah yang merupakan manuskrip muhadarah yang disampaikan oleh beliau Dr. Saleh Fauzan hafizahullahu taala, yakni gambaran global dan intisari akidah salafus saleh. Masih menjelaskan tentang orang-orang yang mereka memiliki akidah sahihah dan yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di halaman ke-8. Maka setelah beliau membawakan bahwasannya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanyalah satu saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tidaklah menyebutkan inisial tertentu atau dengan warna tertentu atau dengan sesuatu yang menjadi ta'yin individual tertentu, namun beliau menyebutkan sifat yang ada pada orang tersebut, yakni man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum washabi, yaitu siapa saja yang dia berada di atas perkara yang aku dan para sahabatku pada hari ini ada di atasnya. Maka di sini seorang yang mengharapkan keselamatan, seorang yang mengharapkan dia itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, maka harus nantiasa meninjau sesuatu yang akan dia lakukan, apakah Rasul dan para sahabatnya dahulu ada di atasnya atau tidak. Maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini, yang selalu mencocoki dengan apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabatnya, mereka diberikan nama Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Al-Firqah dengan dikasrohkan fa-nya, Al-Firqah artinya ta'ifah, kelompok. Kalau Al-Furqah dibomahkan fa-nya, sama tulisan Arabnya, dibaca firqah, dibaca furqah. Kalau firqah artinya kelompok, kalau furqah artinya perpecahan. Mereka yang selamat disebut Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa dikatakan selamat? Apakah mereka selamat dari cercaan manusia? Apakah mereka selamat dari ujian-ujian di dunia? Jawabannya bukan itu. namun mereka menjadi selamat dikarenakan mereka selamat di dunia dari penyimpangan, penyimpangan agama, sehingga beramal senantiasa sesuai dengan contoh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya salimatun fid dunya min nahiyati annaha salam salimatun minal bid'ai wa salimatun min inhirafat, yakni mereka selamat di dunia dari sisi mereka selamat dari penyimpangan-penyimpangan ibadah dan dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Wa nahiyatul akhirah, dan adapun dari sisi di akhirat nanti mereka selamat min azabin nar, dari siksaan neraka, sehingga mereka disebut al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu, yakni tadi al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Maka kemudian kata beliau Fadilatu Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, idzan kalau begitu fal firqatun najiyah, maka al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat, hiya ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah fi kulli zaman, dalam setiap waktu, dalam setiap zaman. Mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan kelompok yang selamat. Namun siapakah mereka ahlus sunnah wal jamaah? Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, diterangkan adhafahum ila sunnah, seorang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, yakni nisbah ketika mereka mau mengikuti sunnah Nabi. Mau mengikuti sunnah Nabi, li'annahum mutamassikuna biha, mereka mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Adapun wal jamaah, yakni minal ijtima', yakni dari kata mereka berkumpul bersatu. Wahum mujtami'una ala sunnah, mereka bersatu dengan asas dasar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang akan layak menjadi ahlus sunnah wal jamaah ketika dia terkumpul padanya dua sifat pokok. Yang pertama adalah mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah, kok benci kepada sunnah Nabi, berarti sekedar pengakuan. Sekedar pengakuan. Kalau ahlus sunnah ya harus cinta sunnah Nabi. Yang kedua, mereka adalah berkumpulnya, membangun persatuannya adalah di atas sunnah, bukan di atas selain sunnah. Min aghradid dunyawiyah, daripada tujuan-tujuan dunia. Apakah satu kepentingan? Apakah satu nama? Ataukah satu warna? Ataukah satu tujuan? Nah, walaupun mereka cinta kepada sunnah, namun ternyata mereka membangun persatuannya bukan di atas sunnah, di atas satu tujuan dunia. Maka bukanlah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang cinta kepada sunnah dan berpegang teguh dengannya, serta berkumpulnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah mereka memiliki wadah tertentu? Jawabannya tidak. Karena ini adalah nisbah yang akan disandang oleh orang-orang yang mereka mencintai sunnah dan mau berkumpul di atas sunnah. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu memiliki beberapa penamaan disesuaikan dengan sifat yang ada pada mereka. Di antaranya Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat karena mereka selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat di akhirat dari siksa neraka. Yang kedua adalah At-Ta'ifatul Mansurah, sebagaimana hadis yang akan datang. Mereka adalah kelompok yang mansurah, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolong dari segala bentuk mara bahaya yang akan menjadikan rusak agama dan akidah mereka serta akhirat mereka. Mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga diantara nama mereka adalah Ashabul Hadis. Mereka adalah Ashabul Hadis, orang-orang yang mau menggeluti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirayatan wa riwayatan wa hifdhan wa amalan, baik secara periwayatan, baik secara lafaz-lafaz makna kandungannya, kemudian dia menghafalkannya, kemudian mereka mengamalkannya. Bukan sekedar yang penting tahu hadis, hafal, kemudian tidak diamalkan. Kalau ini banyak yang seperti ini. Namun mereka menggeluti hadis dari sisi dirayah. Bagaimana kandungan makna ataupun lafaz daripada hadis tersebut. Wariwayah pembawa-pembawa hadisnya. Bagaimana orang-orangnya mereka geluti. Kemudian hifdhan mereka jaga dan mereka hafalkan hadis tersebut. Wa amalan, dan mereka amalkan kalau memang betul-betul telah terbukti keautentikannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merekalah ashabul hadis. Lah kalau ada orang ngaku ashabul hadis, ahlul hadis, namun tidak mau mengamalkan hadis, karena bukanlah yang namanya ahlul hadis sekedar hafal hadis. Seperti orang yang hafizul Quran, bukan sekedar hafal. Al-Quran dibaca dituntut untuk kita mengamalkan. Untuk kita mengamalkan, sekedar hafal tidak mengamalkan berbahaya. Allah mengancam mereka orang-orang yang sekedar hafalan saja, namun amalannya bertentangan dengan Al-Quran, Allah bangkitkan mereka di akhirat dalam keadaan buta. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Thaha 23-24, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang yang berpaling dari peringatan kami, maka dia akan mendapatkan di dunia ini penghidupan yang sempit, dan di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku melihat. Maka apa jawabannya? Qala kadzalika qad atatka ayatuna. Yang demikian ini dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Bukan sekedar datang, bahkan hafal. Fanasitaha, namun engkau melupakannya. Tidak mau mengamalkannya, malah mengamalkan yang bertentangan dengan ayat-ayat tersebut. Fakadzalikal yaumatunsa. Maka demikian pula pada hari ini engkau dilupakan. Na'udzubillah. Sehingga di sini, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang merupakan bulan Al-Quran, yang di sana dianjurkan bagi kita banyak membaca Al-Quran dan mudarosah untuk kita mempelajari, menelaah isi-isi Al-Quran. Janganlah sekedar yang jadi perhatian adalah hifdzul lisan wa tahsinil aswat, sekedar menjaga meluruskan lisan kita sesuai hukum tajwid dan membaguskan suara kita. Namun yang lebih pokok dari itu adalah Al-Quran dibaca untuk kita telaah, untuk kita pelajari, untuk kita jadikan peringatan. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah banyak mengingatkan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami budakan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah orang yang mau memperhatikan, mengingatnya? Dan juga Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak mempelajari Al-Quran? Ataukah hati-hati kalian telah tertutup? Tidak bisa memahami isi-isi Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula, kelompok yang selamat yang ditolong serta ashabul hadis tadi, kadangkala dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Disebabkan mereka berpegang teguh dengan sunnah dan bersatu di atas sunnah. Nah, bersatu di atas sunnah. Dan demikian pula disebutkan dalam penamaan-penamaan yang lainnya. Mereka adalah as-salafiyun. Mereka as-salafi, yakni orang-orang yang mengikuti jejak generasi salaf mereka. Orang-orang yang mengikuti jejak generasi salaf mereka. Sehingga dalam pembahasan kita, kitab ini dijudul Aqidatus Salafis Soleh. Aqidah Salafus Soleh. Aqidahnya generasi salaf pendahulu kita. Siapa salaf kita yang pertama dan terutama adalah An-Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau menyatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Anna laki khairus salaf." Aku ini adalah salaf terbaik bagi engkau. Berarti kata salaf sudah ada sejak zaman dahulu. Sehingga seorang dia menjadi salafi dikala mau cinta kepada sunnah, mau berpegang teguh dengan sunnah. Mau dia itu memperhatikan hadis, menjaga hadis, mengamalkan hadis, dan mau bersatu di atas sunnah. Bukan label, bukan pakaian, bukan barakallahu fikum, adanya tanda-tanda khusus. 6. Kira-kira pas pada mereka tidak. Demikian, sehingga disinilah kita memperhatikan akidah salafus soleh, agar supaya kita menginginkan untuk bersama mereka. Bersama mereka, sehingga kalau ternyata, oh saya kok belum demikian, kita berusaha karena manusia adalah sifatnya tempat berbuat dosa. 6. Tidak ada di antara kita yang maksum, semuanya adalah terancam dan sering melakukan perbuatan dosa. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang segera kembali kepada aturan Allah, kepada jalur yang Allah tentukan. Lah inilah diantara nama-nama mereka. 6. Sehingga kalau antum mau mengakui salah satu dari nama-nama tersebut, ya buktikan. Harus tahu bagaimana prinsip-prinsip mereka, yakni Nabi dan juga para sahabatnya. Maka di sini, Al-firqatun najiyah ya ahlus sunnati wal jamaah fi kulli zaman. Kelompok yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah dalam setiap zaman. Bidayatan minar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Yakni setarnya, permulaannya dimulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Merekalah salafuna saleh. Mereka lah salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh. 6. Wa nihayatan bi akhiri hadhil ummah al-muhammadiyah inda qiyamis sa'ah. Dan finishnya, nihayahnya, akhir daripada mereka ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan berakhirnya umatnya Nabi Muhammad ini tatkala tegaknya hari kiamat. Tatkala tegaknya hari kiamat. Jadi akan terus nantiasa ada. Mereka memegang label ataupun tidak labelan, yang jelas nampak pada amalan mereka. Jadi kalau kita ingin mengenali seorang, apakah dia ahlus sunnah, apakah dia firqatun najiyah, ataukah yang lainnya, lihat dari prinsip-prinsip yang ada pada dia dan tatbik praktek amalan dia. Nah, praktek amalan dia. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kata beliau, kama warada fil hadis, sebagaimana telah datang di dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-imamu Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta al-imamu Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati, la tazal senantiasa terus menerus ada, terus menerus akan ada ta'ifah sekelompok kecil, min ummati dari umatku ini, alal haqi zahirin, yang mereka di atas al-haq, mereka zahirin terang-terangan, akan menampakkan al-haq, walaupun mungkin bersendirian, mereka akan tampakkan al-haq. Apa itu al-haq? Al-haq adalah al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Al-haq adalah apa yang datang dari Allah. Sehingga kalau sesuatu tersebut datang dari Allah, jangan kau ragu lagi untuk menyatakan itu adalah al-haq. Itu yang benar makna ayat. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Al-haq adalah yang datang dari Rabbmu Allah Ta'ala. Dan janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Artinya, makna ayat, apa-apa yang datang dari Allah itulah al-haq. Nah, jangan terus dibalik. Dibalik kaidah yang keliru. Al-haq yang tahu kan hanya Allah. Jadi kita jangan merasa benar sendiri. Ya. Al-haq yang tahu hanya Allah. Saya juga enggak tahu saya benar atau tidak, Anda benar atau tidak, kita enggak tahu. Yang penting kita berharap saja. Ini namanya orang yang ragu. Orang yang ragu. Nah, ini ragu. Allah menyatakan al-haqqu min rabbik. Al-haq adalah yang datang dari Rabbmu. Maknanya kalau ini datang dari Allah dan Rasulnya, itulah al-haq, harus yakin. Ikuti jalan tersebut. Nah, jangan terus engkau ragu. Berarti saya tanya kepada Anda, kira-kira sholat Anda benar apa salah? Saya enggak tahu benar apa salah. Kalau ada orang sholat menyelisih Rasul, bagaimana kita katakan salah? Saya enggak tahu orang tersebut sholatnya salah atau tidak. Biarkan dia seperti itu. Ya. Loh, kenapa? Karena yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Loh, ini ragu yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, namun yang benar adalah al-haq, yang datang dari Allah itulah al-haq. Nah, dan kalau Allah menyatakan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, yang namanya al-haq itulah yang lebih berhak untuk kita ikuti. Untuk kita ikuti. Dan di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan la tazalu ta'ifatum min ummati, akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari umatku, alal haqqi zahirin, yang mereka terang-terangan di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum, tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang khadalahum, merendahkan, menghina mereka. Wala man khalafahum, dan tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wahum ala dzalik, sampai dengan datangnya perintah Allah, keputusan Allah, mereka ahlul haq dalam keadaan di atas yang demikian, terus menampakkan al-haq. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di nomor hadis 5059. Maka hadis ini, la tazalu ta'ifatu min ummati alal haq, terus senantiasa ada sekelompok dari umatku ini di atas al-haq zahirin, yang mereka terang-terangan menampakkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan, Sami'tu Ali ibn al-Madini, aku mendengar guruku Ali ibn al-Madini menyatakan, siapakah mereka? Hum ashabul hadis. Mereka adalah ashabul hadis. Siapa tadi ashabul hadis? Orang-orang yang mereka menggeluti hadis. Secara diroyah, bagaimana bunyi dan kandungan hadis. Secara riwayat, pembawa-pembawa hadis. Secara hifdhan, mereka hafalkan dan mereka jaga hadis tersebut. Wa amalan. Dan mereka amalkan. Nah, mereka ashabul hadis. Ini yang akan terus senantiasa menampakkan. Mereka datang dengan suatu amalan. Kenapa begini? Oh, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita begini. Nah, sebagai contoh, sehingga dalam pertemuan yang lalu sebelumnya kita pernah menyampaikan bahwasannya bukanlah ciri teroris dengan adanya jenggot dan celana di atas mata kaki. Nah, karena itu perintah Rasul. Itu perintah Rasul. Ashabul hadis melakukan demikian. Bagaimana? Oh, karena ini perintah Rasul. Rasul mengatakan, qashush syarib wa ahful liha khaliful majusa. Maka cukurlah kumismu, rapikan. Biarkanlah jenggotmu tumbuh selisih orang-orang majusi. Oh, jadi ini mengikuti Rasul. Lihatlah, ashabul hadis kayak tadi. Mereka melakukan suatu amalan selalu didasari dengan dalil. Nah, lah terus bagaimana dengan mengangkat? Mengangkat celanamu di atas mata kaki atau sarungmu di atas mata kaki? Oh, ini juga perintah Rasul. Karena Rasul menyatakan, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar, minal izari fa finnar." Yaitu kain yang menjulur dari atas sampai dengan menutupi mata kakinya, itu menyeret ke dalam neraka. Maka ini menunjukkan dosa besar. Nah, lo kan ada di sana hadis yang menyatakan kalau sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah. Tiga golongan yang tidak akan Allah lihat orang tersebut, tidak akan diajak bicara dan tidak ditazkiyah nanti pada hari kiamat. Di antaranya adalah al-musbilu taubahu. Orang yang dia itu musbil, menjulurkan kainnya di bawah mata kaki bataron karena sombong. Karena sombong. Saya kan enggak sombong. Nah, sekarang kita harus memahami makna sombong. Hakikat kesombongan, kata Rasul, batarul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq dan merendahkan manusia. Dan dua hadis tadi tidak bertentangan. Digabungkan oleh para ulama, asal muasal daripada kain yang menjulur kepada atau menutupi mata kaki all, yaitu miliknya laki-laki, ini bisa mengancam dimasukkan ke dalam neraka. Dan kalau dia melakukannya karena kesombongan, maka akan ditambah ancamannya. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan bicara kepadanya, Allah tidak akan mentazkiyah dia. Sehingga demikian. Bahkan datang di sana sebuah hadis, dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, bahwasanya Allah tidaklah menerima sholatnya orang yang musbil. Namun ternyata hadis ini lemah sanadnya. Nah, kalaulah sahih fal iyadzubillah, betapa banyak dari saudara-saudara kita yang tidak diterima sholatnya. Namun hadis ini adalah lemah sanadnya, sebagaimana dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz. Namun maknanya adalah orang tersebut tetap berdosa. Nah, tetap berdosa. Sholatnya tetap sah, cuma dia berdosa dari sisi yang lainnya. Oh, jadi bukan teroris ya? Bukan teroris. Lah kalau teroris apa cirinya? Cirinya tiga. Salah satu dari tiga. Yakni adalah takfirul muslimin, mengkafirkan muslimin di luar golongannya. Satu. Kalau ada, oh berarti ada padanya pemikiran teroris khawarij. Yang kedua adalah al-khuruju alal hukam, yaitu memberontak atau keluar dari ketaatan kepada penguasa yang hak. Nah, ini yang kedua. Atau yang ketiga adalah mereka tahlilu dima'il muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Lah ini orang-orang khawarij pemikiran dasarnya kembalinya kepada tiga prinsip ini. Sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab sunnah. Nah, sehingga jangan heran kalau mereka melempar bom. Walaupun yang terbunuh muslimin, walaupun yang terbunuh adalah saudara-saudara mereka, karena sudah tidak seideologi, sekelompok dengan mereka, mereka dianggap kafir. Nah, sehingga dengan ringannya mereka mau melempar bom. Nah, ini fal'iyadzu billah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini mereka kelompok yang ini selamat ini akan terang-terangan di atas al-haq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah mengkhabarkan mereka akan mendapatkan, yakni musuh-musuh dari dua golongan secara global. Yang menentang mereka adalah dari dua golongan. La yadurruhum, namun tidak memudaratkan mereka, man khadalahum, orang yang merendahkannya, menghinanya. Siapa mereka? Ahlul atraf wa rafahiyah, yaitu orang-orang yang memiliki nilai lebih dalam dunia. Apakah harta, kekuasaan, atau ilmu pengetahuan. Merendahkan. Sebagaimana Fir'aun, ketika diajak mengikuti agamanya Nabi Musa, beliau menyatakan mata ba'aka illa aradhiluna badiya ra'yi. Tidaklah yang mengikuti wahai Musa kecuali orang rendahan, orang yang bodoh-bodoh. Nah, ini demikian. Dihinakan oleh mereka ahlul atraf war rafahiyah. Namun tidak membahayakan. Toh rezeki mereka juga hilang, enggak hilang, tetap. Yang kedua, man khalafahum, yakni orang-orang yang menyelisihi mereka yang telah mengetahui al-haq namun menyimpang, tidak mau mengikuti al-haq. Jadi penentang sunnah kadangkala orang telah tahu sunnah, namun karena hawa nafsunya yang jelek sehingga akhirnya dia memilih untuk bertahan di atas menyelisih sunnah. Dan ini tidak membahayakan. Ahlul atraf, orang yang merendahkan mereka, menggoda dengan hawa nafsu duniawi, syahwat. Nah, ahlul mukhalafah di sini orang-orang yang telah mengetahui al-haq, mereka akan melawan ahlus sunnah, menjauhkan manusia dari ahlus sunnah dengan syubuhat, dengan yakni kerancuan-kerancuan, sehingga menjadikan sunnah itu semakin dianggap aneh, sunnah semakin dicela, dan seterusnya. Nah, ini demikian. Namun tidaklah membahayakan ahlus sunnah orang-orang yang menyelisihi mereka. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah kelompok yang akan selamat. Bukan berarti kita membacakan kitab ini, kita merekomendasi diri kita pribadi adalah orang yang selamat. Sehingga kita pun berusaha untuk mencari, untuk mempelajari kitab-kitab akidah dalam rangka supaya kita menjadi selamat. Nah, jadi jangan terus diklaim berarti sok suci kalau membaca kitab-kitab akidah, tidak. Nah, karena mereka orang-orang yang sentimen terhadap ahlus sunnah selalu melemparkan tuduhan-tuduhan yang sama sebagaimana dilemparkan kepada para nabi dan rasul. Adalah orang-orang yang menentang Nabi Lut alaihi salam. Ketika diseru untuk mengikuti al-haq, apa celotehan mereka kepada Nabi Lut? Innahum unasun yatatoharun. Mereka itu manusia yang sok suci. Yang sok suci. Lain. Tidak demikian. Kita tidak pernah mentazkiyah diri kita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merekomendasi diri kalian yang benar. karena Allah lah yang maha mengetahui siapa yang benar. Kita membaca kitab ini nasihat pertama untuk diri kita pribadi. Dan yang kedua sebagai beban kewajiban yang Allah perintahkan seorang yang tahu harus membacakan dan menyampaikan. Nah, sebagai nasihat bagi kaum muslimin seluruhnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kita telah selesai dari fakrah yang pertama, yakni pembahasan al-aqidah as-sahihah as-sabitah. Yang kesimpulannya, akidah yang sahihah, akidah yang benar adalah apa yang sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya ketika itu. Sehingga kalau kita mau menyatakan diri kita yang benar, tinjauannya sesuaikah dengan Rasul dan para sahabatnya atau tidak? Nah, kalau benar wabiha wa ni'mah, kalau tidak maka kita kembali kepada al-haq. Nah, kembali kepada al-haq. Karena yang jelas ar-ruju'u ilal haq khairum minat tamadi alal batil. Kata para ulama, kembali kepada al-haq ini kemuliaan. Lebih baik daripada berkontinu terus menerus di atas kebatilan. Mungkin ini yang mudah kita sampaikan dan kita baca di sore hari ini. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menjadikan kita bagian dari kelompok yang selamat yang ditolong oleh Allah. Dan orang-orang yang mau menggeluti hadis, mempelajarinya serta mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diselamatkan dari segala bentuk ujian dan rintangan. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kekeliruan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.